بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الرسول. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أقسام الدعاء والخوف والذبح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah mengambil pertama tentang pembagian doa, kemudian pembagian sesembelihan, dan pembagian takut. Naam. Awqaf antum al-ithnain. Naam. Hadha li janibik. Naam. ماذا قال؟ Apa yang saya katakan tadi? Naam. Ya, yang pelajaran yang telah berlalu itu apa? Naam. Ya, kalau yaqul awal an aqsam za. La tatakallam. Jangan bicara katanya, jangan ngobrol. Aqsam ad-du'a, ad-du'a yanqasim ila qismain. Yang pertama pembagian doa, dan doa terbagi menjadi dua. Doa ibadah wa doa mas'alah. Doa ibadah dan doa mas'alah. Doa al-ibadah sarfu li ghairillah syirk akbar, kaman shalla wa shama wa hajja li ghairillah. Doa ibadah kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini syirik akbar. Seperti yang dia sholat, haji atau berpuasa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Al-thani du'a mas'alah. Yang kedua doa mas'alah, doa permintaan. Wa yanqasim ila qismain. Dan terbagi menjadi dua. Fima la yaqdir alaihi illa Allah sarfu li ghairillah syirk akbar. Yaitu sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dipalingkan kepada selain Allah itu adalah syirik besar. Misal talab al-walad wa rizq. Seperti meminta anak atau meminta rezeki kepada selain Allah. Wa fima yaqdir 'alaihi al-makhluq sah bi syurut arba'ah. Adapun permintaan yang dimampui oleh seorang makhluk ini sah-sah saja, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. An yakun hayy wa hadir wa qadir wa sabab. Yaitu hidup, kemudian ada di tempat, tidak ghaib, kemudian dia mampu dan dia meyakini itu hanya sekedar sebab. ومثل الدعاء الاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والشفاعه يصح ان تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بالشروط الاربعه. Seperti doa juga termasuk di dalamnya seperti isti'anah, meminta tolong atau meminta perlindungan atau meminta istighatsah atau meminta syafaat. Ini semuanya seperti doa. واخذنا كذلك ان الناس انقسموا في الاعتقاد في الاسباب الى ثلاثه اقسام، صحيح وشرك اكبر وشرك اصغر. Kemudian kita juga telah membicarakan tentang masalah sebab, bahwa manusia di dalam mencari sebab itu terbagi menjadi tiga, yaitu mereka yang mencari sebab itu sah, yang kedua terjatuh kepada syirik besar, dan yang ketiga terjatuh kepada syirik kecil. اذا اخذ بالاسباب الشرعيه والحسيه التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا أسباب فهذا الفعل صحيح. Jikalau dia mengambil sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mengambil sebab yang bisa disaksikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab, maka ini sah-sah saja kita mengambil sebab seperti ini. Wa idza i'taqada anna as-sabab huwa al-mu'athir bi dhatihi fa hadha syirk akbar. Kalau dia berkeyakinan kepada suatu sebab, bahwa sebab tersebut bisa berpengaruh dengan sendirinya, maka ini jatuh terhadap syirik besar. Wa idza i'taqad fima lam yaj'al Allah Subhanahu wa ta'ala sabab sababa fa hadha syirk ashar. Kalau dia berkeyakinan menjadikan suatu sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan sebab, maka dia telah terjatuh kepada syirik kecil. Wa kadzalika khadna anna al-khauf yanqasam ila thalathati aqsam. Kemudian kita juga telah mengambil bahwasanya takut itu terbagi menjadi tiga. Khauf ibadah wa ta'zim wa sir sarfu li ghairillah syirk akbar. Yaitu takut yang terdapat, yaitu takut ibadah, kemudian takut yang mengagungkan dan takut kesyirikan. Yang ini kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah syirik besar. Wa khauf tabi'i jaiz kal khauf min an-nar wal lusus. Kemudian takut yang kedua adalah takut tabiat, yaitu misalnya takut terhadap api, takut terhadap pencuri dan lain sebagainya, ini adalah diperbolehkan. الثالث خوف محرم وهو الخوف المؤدي الى القنوط من رحمه الله او طاعه المخلوق في معصيه الخالق. Kemudian takut yang ketiga adalah takut yang diharamkan, yaitu yang pertama takut yang mengantarkan seseorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut yang kedua adalah takut yang mengantarkan taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك الذبح ينقسم الى ذبح لله كالهدي والاضاحي والعقيقه والصدقات. Kemudian sesembelihan juga itu terbagi menjadi beberapa macam. Pertama sesembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sembelihan pada musim haji, sembelihan kurban, sembelihan akikah dan lain sebagainya. وذبح لغير الله محبه وتعظيما. Kemudian syirk akbar, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kecintaan dan pengagungan, maka ini adalah syirik besar. كذبح للجن ولأصحاب القبور. Seperti dia menyembelih untuk para jin atau penghuni-penghuni kubur. وذبح جائز كشاة اللحم والتجارة. Adapun yang ketiga adalah penyembelihan yang dibolehkan, yaitu penyembelihan untuk dimakan atau untuk dijual. وكذلك النذر ينقسم إلى قسمين: نذر لله ونذر لغير الله. Kemudian nazar terbagi juga menjadi dua, nazar untuk Allah dan nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nurid minkum barakallahu fikum an turaji'u hadhihi al-masail allati akhadhnaha fi hadhihi ad-durus fi hadha al-yawm. Dan saya menginginkan dari antum sekalian untuk merojaah atau mengulangi pelajaran yang telah kita ambil pada hari ini. Ma'a hifz syarh arkan al-iman al-mawjud fi al-mudhakkirah. Kemudian kata syekhnya ditambah lagi dengan menghafal syarah atau penjelasan rukun-rukun iman yang ada di makalah yang atau di buku yang telah antum dapatkan. Wa taktub hadhihi al-masail fi waraqah thumma tusallam hadhihi al-waraqah ba'd salat al-fajr bi'idhnillahi ta'ala. Syarah-syarah rukun iman tadi, penjelasan rukun iman tadi, antum tulis di satu lembar lembar buku. Kemudian setelah salat fajar, nanti antum serahkan pada panitia. Idzan taktub fi hadhihi al-waraqah ma akhadhna min fawaid wa taqsimat wa ta'rifat ma'a an-nadhar fi syarh arkan al-iman al-mawjud fi al-mudhakkarah. Ba'da al-hifdh yuktab fi hadhihi al-waraqah. Ya, jadi antum menulis tadi syarah rukun iman, setelah antum menghafalnya, kemudian setelah antum menghafalnya, yaitu antum menulisnya dengan hafalan antum sendiri, tidak melihat buku. وتسلم هذه الورقة بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى. Kemudian setelah itu pada selesai waktu salat subuh antum menyerahkannya kepada panitia. والذي يعني لا يحضر هذه الورقة على ما اتفقنا عليه من الشروط يفصل من الدورة. Ya, kalau tidak menulis apa yang telah saya ajukan tadi, maka sesuai dengan syarat yang telah kita sepakati pertama kali, yaitu untuk disiplin, maka antum sebaiknya antum tidak datang atau syekhnya dipecat katanya. فنعمل من الجميع التعاون وإحضار الورقة مع صلاة الفجر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم فيتذاكروا الآن في المسجد يتذاكروا فيما بينهم ثم بعد هذا يبدأوا بكتابة الاختبار فيما أخذنا اليوم إلى شرح أركان الإيمان. Ya, kemudian kata sebenarnya tadi apa yang antum sudah pelajari pada hari ini antum saling mengulangi satu sama lainnya. Kemudian setelah itu antum menulisnya di kitab, menulisnya di lembaran. Dan ghadan yusallimuna kadzalik ma'a salatil fajr, sallimu al-awraq. Iya. Pada setelah selesai salat fajar insyaallah itu dikumpul. Naam, Allahu a'lam. Subhanak. Demikianlah pelajaran kita pada malam hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada esok hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.